Pak Ferry, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Ferry. Kalau menurut saya tuh LSM-nya salah ya. Yang sebenarnya harus dibenahin tuh aparat hukumnya ya. Jadi kalau orang mau dihukum mati, terbukti bersalah, ya udah langsung hukum mati. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Biasa tunggu-tunggu gitu sih gara-gara orang yang akan dihukum mungkin bisa nyogok atau gimana, itu udah bukan rahasia umum lagi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. Pak Hanafi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak. Menurut saya hukuman mati tetap harus dilaksanakan dan itu tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan sudah hukuman mati aja tidak jerah, apalagi tidak hukuman mati. Cuma pelaksanaan eksekusi itu ya aparat hukum itu harus tetap sesuai prosedur, Kang, jangan sampai terlalu seperti yang kemarin itu sempat 20 tahun baru hukuman mati. Tetapi saya dukung tetap harus LSM itu harus mikir dua kali. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hanafi. Pak Iwan, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Iwan. Kalau saya LSM salah. Nah, kalau soal masalah hukum mati cepat atau lambat, penegak hukum kita masih bersifat diskriminasi. Itu aja, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Yudi. Iya, saya juga dulu ketika ada acara diskusi, saya dulu pendapat saya bahwa hukuman mati, saya lebih condong nggak eksekusi, tapi hukumannya lebih pada berat gitu, seperti 20 tahun atau 30 tahun sesuai umurnya. Saya lebih condong ke situ. Tapi kalau mengenai katakan hukuman mati tadi ada pendapat balas dendam, saya kira nggak ada unsur ke situ balas dendam. Saya kira memang itu hukuman itu ada kala masyarakat banyak yang mau menerimanya. Itu komentar saya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Selamat pagi Pak Nasrun. Selamat pagi Mbak. Silakan Bapak. Sudah tidak ada hukuman mati, orang enak aja ya. Selama ini pelanggaran-pelanggaran baik hukuman mati ini sangat membuat orang untuk berpikir dua kali gitu. Pertanyaan kita sekarang ini, kok lagi maraknya pelaksanaan hukuman mati sekarang gitu? Tujuannya apa? Maksudnya apa gitu? Tapi kalau kita baca ini untuk mengalihkan perhatian orang aja gitu loh. Tapi karena silah laksana gak ada kayak biasa, gak ada persoalan gitu loh Mbak. Gimana sih? Ya, terima kasih kembali Pak Nasrun. Baik, kembali ke Anda. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan Bapak. Justru hukuman mati itu akan membuat efek jera, Bu. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Yang jelas, hukuman mati seharusnya sih dibuat lebih simpel. Seperti sesudah ada penetapan 1 kali 24 jam, terhukum harus dieksekusi. Jadi efek jera ini juga berlaku bagi koruptor maupun pihak-pihak yang misalnya terlibat dalam kerusuhan seperti tahun-tahun dulu. Begitu saja, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ali. Dan yang terakhir saya terima Pak Adel. Selamat pagi Pak Adel. Ya, selamat pagi Bu. Silakan. Hukum matinya kayaknya belum maksimal ya. Kalau bisa hukum matinya di depan umum gitu, biar masyarakat tahu kalau memang itu benar-benar salah gitu ya Bu. Ya, makasih.